Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Para sahabat sekalian. Kita lanjutkan pada halaqah yang berikutnya. Yang ketujuh. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa tahirun wairu mutahhirin. Wa huwa ma'ul musta'mal. Wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat tahirat. Pada penjelasan kali ini, penulis ingin menjelaskan bagian ketiga dari jenis air dari sisi toharohnya, yaitu jenis yang suci namun tidak mensucikan. Kata beliau, watahirun wairum tahirin, yaitu jenis yang suci namun dia tidak mensucikan. Dan dijelaskan ada dua macam jenis air ini, yaitu yang pertama, wahuwa ma'ul musta'mal, yaitu air bekas. Yang kedua, wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat tahirat, dan air yang berubah karena tercampur dengan benda-benda suci. Dua jenis ini termasuk air yang suci namun tidak mensucikan atau tahir wairu mutahhir. Di sini penulis menjelaskan tentang ma'ul musta'mal, air bekas. Apa yang dimaksud dengan air bekas? Yang dimaksud dengan ma'ul musta'mal, yang dimaksud dengan ma'ul musta'mal adalah air bekas cucian dari toharoh yang wajib. Air bekas cucian dari toharoh yang wajib. Misalnya wudu yang wajib, mandi yang wajib. Maka air bekas tersebut dikatakan sebagai air musta'mal. Yang mana di dalam madhab syafi'i, air musta'mal ini termasuk air yang suci namun dia tidak bisa mensucikan. Akan tapi pendapat yang benar adalah pendapat jumhur yang mengatakan bahwasanya air musta'mal itu adalah tetap di air mutlak. Selama tidak berubah warnanya, baunya, maupun rasanya, maka dia tetap sebagai air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci. Dalilnya adalah sebuah hadis yang dari Abu Dawud rahimahullah, hadis dari Abu Dawud rahimahullah, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnah." فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِيَتَوَضَّعَ فِيهَا أَوْ يَتَّسِلَ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُوبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبْ. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya salah seorang dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari sebuah bejana. Kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berwudu dari bejana tersebut atau ingin mandi dari bejana tersebut. Faqalat, kemudian berkata istri beliau kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini kuntu junuban, sungguhnya tadi saya itu junub. Jadi saya mandi junub." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Innal ma'a la yujnib." Sesungguhnya air itu tidak junub. Ini adalah dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan air bekas cucian atau yang dikatakan sebagai air musta'mal, ya, bekas toharah wajib, dan digunakan untuk bersuci, untuk berwudu. Dan ini menunjukkan bahwasanya pendapat jumhur, wallahu a'lam, dan lebih rajih, lebih kuat, bahwasanya air musta'mal selama dia masih bersifat sebagai air mutlak yang tidak berubah warna, baunya maupun rasanya, maka dia bisa digunakan untuk bersuci. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua yang disebutkan sebagai jenis air yang tahir wair mutahhir, air yang suci dan tidak mensucikan, yaitu al-mutaghayyiru bima khalaqahu minat tahirat, yaitu air yang berubah disebabkan tercampur dengan benda-benda suci. Ya, kita bisa lihat bahwasanya yang pertama, ya, yang tercampur adalah benda-benda suci. Jika benda-benda najis, maka dia tidak termasuk pada jenis ini, ya. Kemudian yang kedua, air tersebut berubah, air mutlak tersebut berubah. Berubah apanya? Berubah baik warnanya, baunya, maupun rasanya. Salah satu dari sifat ini, apabila berubah, maka dia tercabut dari sifat mensucikan, maka dia termasuk jenis yang suci, namun tidak mensucikan. Contohnya adalah seperti air teh. Tatkala air mutlak, kemudian dicampur dengan teh, dan berubah menjadi air teh, berubah warnanya ataupun baunya ataupun rasanya, maka air teh ini tidak dapat digunakan untuk berwudu atau bersuci. Kemudian contoh lainnya misalnya air kopi, ya, kemudian air susu, dan contoh-contoh yang lainnya. Disebutkan oleh para ulama, di antara patokan di dalam perubahan tadi adalah sebuah perubahan yang jelas. Perubahan yang jelas. Jadi apabila perubahannya itu tidak jelas atau sangat sedikit sekali, maka tidak merubah sifat air mutlak tadi dari sifatnya sebagai air yang suci dan mensucikan. Namun apabila perubahannya itu jelas, maka dia akan mencabut sifatnya dari sifat mensucikan menjadi sifat yang suci namun tidak mensucikan. Kemudian yang kedua, perubahan tersebut disebabkan benda-benda suci yang dapat dihindari. Contohnya air teh, contohnya teh, ya. Ini adalah bisa dihindari, kopi bisa dihindari. Apabila tercampur dengan benda-benda tersebut, maka sifat air mutlak menjadi tahir ghairu mutahir, suci dan tidak, namun tidak mensucikan. Apabila tercampur dengan benda-benda suci yang tidak dapat dihindari, contohnya air sungai yang tercampur dengan lumpur, yang kemudian merubah warnanya, baunya maupun rasanya, atau mata air yang tercampur dengan daun-daun yang berguguran, sehingga merubah sifat warnanya maupun baunya maupun rasanya, yang semua itu tidak dapat dihindari, maka air tersebut tetap pada sifat asalnya, yaitu yang tahir wa mutahir, yang suci dan mensucikan. Demikian yang bisa kita jelaskan pada jenis air yang ketiga ini. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sampai berjumpa pada halaqah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.